Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak ibu-ibu hadirin hadirat jemaah fardu insya Masjid Raya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah, malam ini sebagaimana biasa setiap hari hari apa? Lupa pula hari. Hari Ahad kita mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang akan kita kaji malam ini disebutkan dalam kitab Sunan Nasa'i. Salah satu dari kitab empat sunan, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibni Majah. Jadi hadis ini ada dalam kitab Sunan Nasa'i. Diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Abdullah Ibnu Mas'ud, atau yang lebih dikenal dengan Ibnu Mas'ud. Nama lengkapnya Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau ini termasuk golongan sahabat Nabi yang berasal dari Muhajirin, maknanya dia orang Makkah. Pertemuan pertama beliau dengan Nabi, ketika itu Abdullah bin Mas'ud bekerja sebagai pengembala kambing milik Uqbah bin Abi Mu'ayth. Jadi zaman dulu orang pekerjaannya mengambil upah mengembala kambing. Termasuk Nabi SAW pernah bekerja sebagai mengambil upah mengembala kambing. Abdullah bin Mas'ud waktu itu bekerja mengambil upah mengembala kambing Uqbah bin Abi Mu'ayth. Lalu datanglah Nabi Muhammad bersama Abu Bakar Siddiq lewat dan meminta susu kambing milik yang sedang digembalakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Hai anak kecil, waktu itu dia masih kecil, boleh tidak kami minta susu kambing yang sedang engkau gembalakan ini? Kata Abdullah bin Mas'ud, ini bukan milik saya. Saya hanya diamanahkan untuk menggembalakan kambing. Ini milik orang lain bernama Uqbah bin Abi Mu'ayth. Oleh sebab itu saya tidak berhak untuk memberikan susu kambing ini. Jadi nampak bahwa yang namanya amanah itu, walaupun belum masuk Islam, kalau orangnya amanah, dia tetap amanah. Ini Abdullah bin Mas'ud, sebelum masuk Islam ada amanah dalam dirinya. Dia tak mau berikan. Tapi kata Nabi SAW, mana kambing yang menurut perkiraan tak ada susu kambing, karena kurus, karena kecil, karena tak mungkin. Dan menurut adat istiadat orang Arab, memang musafir itu punya jatah untuk meminta susu kambing. Maka pada saat itu Abdullah bin Mas'ud membawakan seekor kambing yang menurut perkiraan karena kurusnya tak ada susu kambing. Tapi berkat mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dari susu kambing yang kurus itu mengeluarkan susu kambing. Disitulah datang takjub Abdullah bin Mas'ud. Dia merasa ini bukan manusia biasa. Ini adalah Nabi utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari pertemuan pertama itu, maka Abdullah bin Mas'ud masuk Islam. Dan beliau termasuk generasi orang yang awal masuk Islam. Termasuk kategori as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang lebih dulu masuk Islam. Maka beliau masuk Islam. Bahkan dalam sejarah disebutkan kalau ada sahabat Nabi itu yang ikut hijrah hanya sekali saja, dari kota Makkah ke kota Madinah. Tapi Abdullah bin Mas'ud hajara hijrataini, ikut hijrah sampai dua kali. Pertama hijrah ke Habasyah, yang kedua hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Keutamaan Ibnu Mas'ud sampai dua kali ikut hijrah, mengalami kesulitan dalam menjalankan agama Islam, hijrah ke Habasyah dan hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Kemudian ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, beliau pun seperti sahabat yang lain ikut meninggalkan kota Makkah, tempat beliau dilahirkan, tempat dibesarkan, dan ikut hijrah bersama Nabi ke kota Madinah, ikut berperang bersama Nabi. dan termasuk salah seorang di antara sahabat Nabi yang menguasai ilmu Al-Quran. Oleh sebab itu beliau ini tidak hanya seorang sahabat yang hidup bersama Nabi, tapi juga sahabat yang menguasai ilmu yang dalam ajaran Islam, terutama yang berkaitan dengan Al-Quran. Sampai-sampai suatu ketika Nabi pernah meminta Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan Al-Quran. Kita tahu bahwa Nabi yang membaca Al-Quran, kita tahu bahwa Jibril yang membacakan Al-Quran kepada Nabi, lalu Nabi menghafal Al-Quran. Tapi ini aneh, sekali ini Nabi minta sahabat yang membacakan Al-Quran. Tentulah menunjukkan keutamaan Abdullah bin Mas'ud. Nabi meminta Abdullah bin Mas'ud supaya membacakan Al-Quran. Ketika Nabi minta, maka Abdullah bin Mas'ud merasa heran. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Bertanya, "Ya Rasulullah, aqra'u 'alaika wa 'alaika unzal. Bagaimana mungkin aku membacakan Al-Quran kepadamu sedangkan Quran ini diturunkan kepadamu?" Abdullah bin Mas'ud merasa dia tak layak untuk membacakan Al-Quran karena Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah tetap memerintahkan Abdullah bin Mas'ud supaya bacakan Al-Quran ini kepadaku. Maka saat itu Abdullah bin Mas'ud pun membacakan Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai pada ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Ketika sampai pada ayat itu, maka Nabi mengatakan, hasbuka, cukup hai Abdullah bin Mas'ud, cukup, berhenti. Fa idza ainahu tazrifan, maka saat itu kedua mata Nabi tergenang air mata. Nabi seakan mau menangis. Tak sanggup Nabi mendengar bacaan Abdullah bin Mas'ud, cukup hai Abdullah bin Mas'ud. Ketika dia bacakan sampai pada ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Ayat itu bercerita tentang bagaimana sekiranya nanti hai Muhammad, ketika semua umat dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala bi syahidin, masing-masing dengan nabinya. Umat Nabi Nuh datang bersama Nabi Nuh, umat Nabi Saleh datang, umat kaum Madian, umat yang lain, semuanya datang bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula syahida, kemudian kami datangkan engkau ya Muhammad sebagai saksi. Ketika itu Nabi Muhammad mengatakan, hasbuka, cukup hai Abdullah bin Mas'ud. Fa idza ainahu tazrifan, kedua air mata Nabi menggenang, air mata Nabi mengenang peristiwa yang akan datang ketika semua umat dikumpulkan dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Mas'ud fisiknya tak seperti sahabat Nabi yang lain. Suatu ketika beliau naik ke atas batu, maka tersingkap betisnya, kurus. Ketika nampak, lalu sahabat yang lain tertawa menengok kaki Abdullah bin Mas'ud. Apa kata sahabat yang lain tertawa menengok itu? Apa kata Nabi? Mimma tadhakun, apa yang kamu tertawakan, kata Nabi? Mengapa kamu ketawa melihat badan Abdullah bin Mas'ud? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la rijlu ibni Mas'ud fil mizan yaumal qiyamati asqalu min Uhud. Satu kaki Ibnu Mas'ud itu kalau ditimbang pada hari kiamat lebih besar daripada bukit Uhud. Mengapa kamu ketawa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi ingin menunjukkan, jangan kamu lihat fisik Ibnu Mas'ud, tapi tengok bagaimana isi kepalanya, bagaimana imannya yang kuat, bagaimana perjuangannya, bagaimana kejujurannya, bagaimana amanahnya. Sampai kata Nabi, la rijlu ibni Mas'ud fil mizan, satu kakinya, jangankan keduanya, jangankan isi kepalanya, jangankan hafalannya, satu kakinya saja kalau ditimbang pada hari kiamat, asqalu, lebih berat, fil mizan, pada timbangan hari kiamat, min Uhud, daripada bukit Uhud. Nabi ingin sahabat itu menghormati Ibnu Mas'ud karena keutamaannya, karena amanahnya, karena ilmunya. Itulah seorang sahabat yang meriwayatkan hadis yang akan kita kaji malam ini. Abdullah bin Mas'ud meninggal di akhir pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan pada tahun 32 Hijrah. Waktu itu beliau datang ke Madinah, saat itu sampai ajalnya meninggal di kota Madinah Al-Munawwarah. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah, hadis yang akan kita kaji malam ini didengar oleh Abdullah ibn Mas'ud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Sunan Nasa'i. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda. Apa kata Rasulullah? Man qara'a, siapa yang membaca Tabarakalladzi biyadihil mulku, siapa yang membaca surat Tabarakalladzi biyadihil mulku, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulku kullalailatin, tak sekali baca, tapi ada disebutkan kullalailatin, setiap malam, mana'ahallahu azza wa jalla biha min azabil qabri, maka Allah menjaganya dengan keutamaan surat Tabarak itu, min azabil qabri, dijaga Allah, dipelihara Allah, dicegah, asal kata mana'a dicegah, dicegah Allah dia dirinya dengan keutamaan surat Tabarak alladhi biyadihil mulku min azabil qabri, dari azab kubur. Selama ini kita selalu meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya dijauhkan dari azab kubur. Disunatkan setelah selesai tasyahud sampai innaka hamidum majid, itu menambah doa minta perlindungan dari lima. Salah satu dari yang lima itu adalah minta perlindungan dari azab kubur. Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Wa a'udhu bika min fitnati jahannam, aku minta supaya perlindungan dari azab jahannam. Wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat, aku minta supaya dilindungi dari fitnah hidup, azab, cobaan hidup dan mati. Wa a'udhu bika min fitnatil masihid dajjal, aku minta supaya dijauhkan dari fitnah ujian Al-Masih Ad-Dajjal. Satu dari lima permohonan ini adalah a'udzu bika min azabil qabri, minta dari azab kubur. Nah, hadis yang kita kaji malam ini, kalau selama ini hanya doa saja, ya Allah jauhkan kami dari azab kubur, selamatkan kami dari azab kubur, maka hadis yang kita kaji malam ini menunjukkan tak hanya doa, tapi ada usaha. Apa usahanya? Man qara'a, siapa yang membaca tabarakalladzi biyadihil mulku, surat tabarakalladzi biyadihil mulku kullalailatin, setiap malam, mana'ahallahu biha, maka Allah menjaganya, mencegah dirinya min azabil qabri, dari azab qabr. Apa kata Abdullah ibn Mas'ud? Wa kunna fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nusammiha, menyebut surat Tabarak ini bil mani'ah, dengan nama surat al-mani'ah. Jadi tak semua surat itu namanya satu. Ada surat itu punya nama sampai dua, sampai tiga. Seperti Al-Fatihah, disebut juga dengan Al-Fatihah, disebut juga dengan As-Sab'ul Masani, itu punya nama lain. Begitu juga dengan surat Al-Mu'min, surat yang ke-40. Nanti kita tengok di Quran ini disebut surat Al-Mu'min, tapi di sini disebut surat Ghafir. Jadi punya dua nama, jangan kita bingung. Nah, surat ini kata Abdullah ibn Mas'ud, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dia disebut dengan surat Al-Mani'ah. Biasanya nama surat itu ada dalam ayat. Ambil contoh surat Al-Kafirun, ada dalam ayat. Qul ya ayyuhal kafirun. Surat Al-Lahab ada dalam ayat. Tabbat yada abi lahab. Tapi Al-Mani'ah tak ada. Tak ada kata Al-Mani'ah dalam surat Tabarak. Dia disebut dengan surat, kalau kita tengok dalam susunan Al-Quran ini, dia surat Al-Muluk. Surat yang pertama, juz 29. Kata Abdullah ibn Mas'ud, dulu pada zaman Nabi, kami menyebut nama surat ini surat Al-Mani'ah. Tak ada kata Al-Mani'ah dalam surat Tabarak. Lalu apa makna Al-Mani'ah? Al-Mani'ah diambil dari kata mana'ah, artinya mencegah. Al-mani'ah maknanya surat ini dapat mencegah. Mencegah dari apa? Mencegah dari azab kubur. Maka disebut dia dengan surat al-mani'ah. Maknanya surat ini kalau dibaca setiap malam, kullalailatin, dapat mencegah dari azab kubur. Bagaimana kalau tak dibaca setiap malam, atau dibaca hanya sekali saja? Maka bagian hadis yang terakhir, Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innaha fi kitabillahi azza wa jalla. Sesungguhnya dalam kitab Allah ini, dalam kitab Allah azza wa jalla, dalam Al-Qur'an ini, suratun, ada satu surat. Man qara'a biha, siapa yang membacanya, fi lailatin, hanya satu kali. Fi lailatin, hanya satu malam pernah dia baca sekali. Tak sampai setiap malam. Kalau yang pertama tadi, setiap malam. Maka dia dipelihara dari azab kubur. Kalau dia baca fi lailatin, satu kali saja. Pernah dia baca satu malam. Maka kata Nabi SAW, faqad aktsara wa ataba. Sesungguhnya dia sudah melakukan aktsara wa ataba. Aktsara, dia sudah melakukan amal yang banyak. Wa ataba, dan dia sudah melakukan perbuatan baik. Jadi dalam satu hadis ini Nabi SAW menyebutkan, bercampur antara ucapan Nabi dengan ucapan Abdullah bin Mas'ud. Kalau dibagi menjadi tiga, pertama, kedua, ketiga. Yang pertama Nabi menyebutkan, siapa yang membaca surat Tabarakalladzi biyadihil mulku, maknanya surat Al-Muluk, setiap malam, maka Allah menjaganya dari azab kubur. Bagian kedua, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, surat ini pada masa Nabi dulu kami menyebutnya dengan surat Al-Mani'ah. Makna Al-Mani'ah, mencegah. Karena surat ini kalau dibaca dapat mencegah dari azab kubur. Bagian yang ketiga, siapa yang membaca surat ini tidak seperti yang pertama setiap malam, tapi fi lailatin, dalam satu malam. Kalau dia baca, berarti dia sudah melakukan aktsara wa ataba. Dia sudah melakukan perbuatan yang baik, dan sudah melakukan perbuatan yang baik dalam satu malam. Perbuatan itu dianggap perbuatan yang banyak, kebaikan yang banyak. Intinya manfaatnya amat sangat banyak. Padahal jumlah ayatnya hanya sedikit, 30 ayat saja. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa surat Tabarak itu dikatakan dapat menjaga dari azab kubur? Apa hubungan surat Tabarak dengan azab kubur? Maka kita perlu menengok, membuka, mengkaji isi dari surat Tabarak yang 30 ayat itu. Saya tak ingin membacanya dari awal sampai akhir, lalu kita baca tafsir per ayat, per kosakata. Tapi kalau kita tengok, dapat disimpulkan secara keseluruhan, secara global, isi dari surat Tabarak itu mengandung 5 unsur besar. Yang kalau kita amalkan 5 ini, menjaga kita, menyelamatkan kita dari azab kubur yang batas limit waktunya amat sangat panjang. Bagaimana menyakitkannya azab kubur? Bisa Bapak Ibu bayangkan, kalau ada orang meninggal tahun 1000, sekarang sudah tahun 2012, berarti sudah 1012 tahun dia menyaksikan, menengok sakitnya azab kubur. Lamanya, sampai kapan batas waktunya? Tak ada yang tahu. Kenapa? Karena azab kubur akan terus ada sampai hari kiamat. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Yas'alunaka 'anil sa'ati ayyana mursaha." Hai Muhammad, kalau mereka bertanya kepadamu kapan hari kiamat itu terjadi, qul, katakan, "Innama 'ilmuha 'inda Rabbi." Katakan, pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya ada pada Rabbi, Tuhanku. Aku pun tak tahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya tahu kalau diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakan ilmunya milik Allah. Bisa dibayangkan, azab yang menyakitkan, suatu penderitaan, kalau kita tahu akhirnya, itu insya Allah tak terasa begitu lama kalau kita tahu. Tapi kalau azab itu tak diketahui akhirnya, itu terasa akan sangat lama. Jangankan azab kiamat, azab lampu merah antara tahu dengan tak tahu itu beda rasanya. Kalau kita tak tahu kapan dia berakhir, itu terasa lama. Tapi kalau tahu, yang lampu merah pakai menit, pakai detik, pakai jam, pakai nampak tanda 50 detik lagi, 30 lagi, itu tak terasa lama, tahu. Jadi walaupun bentuknya sama-sama menyakitkan, antara tahu dengan tak tahu, itu beda efeknya. Amat sangat terasa lama. Nah, dengan azab kubur, tahukah orang kapan berakhir? Dia tak tahu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang bentuk contoh azab yang diberitakan dalam Al-Qur'an? An-nar yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyah. Ghuduwan pagi, 'ashiyah petang. Pagi dan petang diperlihatkan kepada mereka, ditunjukkan ke mata kepala mereka nar, api neraka. Bisa kita bayangkan pagi pemandangannya neraka, petang pemandangannya neraka. Jelas-jelas disebutkan dalam Al-Quran. Selain yang dalam bentuk azab yang lain, dalam bentuk pukulan malaikat, wallahu a'lam bisawab, bagaimana rasa sakitnya, perihnya. Bagaimana ketika Nabi SAW lewat di suatu makam, lalu Nabi ambil dua pelepah, satu pelepah kurma beliau, fashaqqahu nisfain, Nabi pecah, belah menjadi dua, lalu Nabi tancapkan. Ketika melihat itu sahabat heran, mengapa Rasulullah engkau belah pelepah kurma menjadi dua lalu engkau tancapkan? Kata Nabi SAW, innahuma layu'azzabani, kedua penghuni makam ini dikenai azab. Wa ma yu'adzabani fi kabir, mereka diazab oleh Allah bukan karena dosa besar. Lalu kenapa yang satu ini yamshi bin namimah, dia berjalan membawa namimah, bicara si A tentang si B, dia ceritakan kepada si B, lalu gara-gara cakapnya maka si A bermusuhan dengan si B. Namanya namimah, yamshi bin namimah, membawa cakap orang lain sehingga kedua orang menjadi bertengkar. Yang satu lagi, lam yastabri, lam yastanzih dalam riwayat lain, tidak membasuh, dalam riwayat lain tidak menutupi dirinya ketika buang air kecil. Dosa yang nampaknya kecil, remeh temeh. Orang yang tidak menutup dirinya ketika buang air kecil, dia tidak menzalimi orang lain. Tapi dosa kecil yang tampaknya remeh temeh itu menyebabkan dia diazab di alam barzah. Kalau yang kecil saja menyebabkan azab di alam barzah, apalagi dosa yang besar, tentulah amat sangat menyakitkan bagi orang yang berada di alam kubur. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah, lalu apa hubungannya dengan pelepah kurma yang ditancapkan Nabi? Kata Nabi, la'allallaha an yukhaffifa azabahuma ma lam yaibasa, semoga Allah meringankan azab mereka berdua, ma lam yaibasa, selama pelepah kurma itu basah. Ternyata ketika pelepah korma itu basah, semua pokok-pokok kayu bertasbih, memuji, mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Pohon kayu yang bertasbih, maka menurun rahmatnya kepada orang yang berada di bawah. Maka kata Nabi, semoga Allah meringankan azab mereka selama pelepah korma ini basah. Zikir, tasbih pokok kayu meringankan azab orang yang ada di alam barzah. Hadis ini hadis sahih, menunjukkan, membuktikan bahwa azab kubur itu ada. Lalu bagaimana selamat dari azab kubur? Kata Nabi dalam hadis yang kita kaji malam ini, menyelamatkan diri dari azab kubur adalah dengan membaca surat Tabarakalladzi biyadihil mulku, atau surat Al-Muluk, atau pada zaman Nabi disebut dengan surat Al-Mani'ah, surat yang mampu mencegah, menyelamatkan dari azab kubur. Mengapa surat ini kalau dibaca lalu selamat orang dari azab kubur? Apakah dia semacam mantra yang tak perlu tahu artinya, yang penting baca dari pangkal sampai akhir, hafal, tiap malam dibaca, lalu selamat dari azab kubur? Ini pemahaman perlu diluruskan. Jangan sampai orang hafal surat Tabarak, dibaca dalam salat, dibaca tiap malam, tapi perilakunya tak berubah, perbuatannya tak berubah, tak ada perubahan dalam dirinya. Al-Quran bukan kitab mantra. Mantra yang dibaca tak tahu arti, tak tahu ujung, tak tahu pangkal, yang penting hafal, dibaca secepat kilat, dibaca setiap malam. Itu perlu diluruskan. Maka oleh sebab itu dalam surat Al-Muluk itu paling tidak dari 30 ayat itu ada 5 poin penting yang dapat menyelamatkan kita dari azab kubur. Kalau kita renungkan maknanya, kita amalkan isinya, barulah kita selamat dari azab kubur. Lalu mengapa dibaca tiap malam? Karena boleh jadi kita ini manusia lupa, maka tiap malam kita mengingatkan. Kita tak diingatkan orang lain. Malam ini saya mengingatkan bapak dan ibu, besok pagi boleh jadi saya lupa bapak dan ibu mengingatkan saya. Tapi ketika kita membaca surat Tabarak tiap malam, maka kita sedang mengingatkan diri kita sesuai dengan kemampuan kita. Kita bacakan ayat itu mengingatkan diri kita. Apa makna yang terkandung dalam surat Tabarak? Poin pertama yang ada dalam surat Tabarak itu adalah Tabarakalladzi. Tabarak maknanya maha suci Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Mentauhidkan, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Ibu mensucikan kain. Tentu ada yang disucikan, kain yang disucikan dari apa? Dari kotoran. Bapak mensucikan lantai. Tentu ada yang disucikan, apa dia? Lantai. Disucikan dari apa? dari sampah, dari noda, dari kotoran. Mensucikan Allah apa maknanya? Apakah Allah itu kotor? Padahal Allah Maha Suci. Lalu mengapa disebut Tabarakalladzi, Maha Suci Allah? Maknanya ketika itu kita sedang mensucikan Allah dari segala sifat yang tak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa dia sifatnya? Segala macam sifat yang dinisbatkan orang, baik Yahudi, baik Nasrani, baik orang yang tak percaya kepada Allah, mereka nisbatkan sifat itu kepada Allah. Maka kita sebagai orang beriman, ketika malam kita baca surat Tabarak, saat itu kita sedang mensucikan Allah dari segala sifat yang tak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Setiap berdoa itu kita katakan Subhanallah amma yasifun, Subhanallah amma yusyrikun, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Tuhanmu, Maha suci Allah dari semua yang mereka sifatkan. Apa sifat yang mereka katakan kepada Allah? Orang Yahudi mengatakan waqalatil yahudu yadullahi maghlulah, orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu. Na'udzubillah, menyebutkan sifat yang tak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Waqalatil yahudu Uzairun ibnullah, orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Waqalatin nasara al-masih ibnullah, orang Nasrani mengatakan Al-Masih anak Allah. Ini semua sifat-sifat yang tak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah punya anak, tangan Allah terbelenggu, dan sifat-sifat yang lain. Maka ketika kita sedang membaca surat Tabarak, yang pertama kita sucikan adalah mensucikan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita ucapkan siang dan malam, pagi dan petang. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu yang selalu kita perbaharui. Jangankan dari mulai pagi tadi, jangankan dari mulai siang tadi, dari mulai kita masuk ke masjid ini, berapa kali kita sucikan Allah SWT. Masuk ke dalam masjid, yang lebih awal salat sunat tahiyatul masjid, dia sucikan Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Setelah itu masuk qabliyah, dia sucikan Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian salat isya, dia sucikan Allah dua kali, tasyahud awal, tasyahud akhir, asyhadu an la ilaha illallah. Setelah itu salat ba'diyah, dia sucikan, asyhadu an la ilaha illallah. Dalam satu kali duduk, satu kali masuk ke masjid saja, berapa kali sudah kita sucikan Allah Subhanahu wa taala? Maka ketika kita sedang membaca surat Tabarak, kita sedang mensucikan Allah dari segala yang tak layak dinisbatkan kepada Allah SWT. Oleh sebab itu, kalau ada orang hafal surat Tabarak, tapi tetap juga melakukan perbuatan mempersekutukan Allah, maka dia tak masuk dalam orang yang selamat dari azab kubur. Ini pemahaman perlu kita luruskan. Banyak orang yang memahami hadis ini secara tekstual, atau dia tak dengar hadisnya, dia dengar dari ulama. Siapa yang baca surat Tabarak tiap malam, dia hafal surat Tabarak, selamat dari azab kubur. Kalau diamalkan isinya, kalau tak diamalkan isinya, tetap melakukan perbuatan syirik, tetap melakukan perbuatan yang tak layak dinisbatkan kepada Allah, maka tak layak dia mendapatkan perlindungan dari azab kubur. Maka malam ini kita kaji, mengapa dia diselamatkan? Karena yang pertama dia tanamkan akidah yang ditanamkan Nabi selama 13 tahun di kota Madinah itu adalah pensucian akidah. Apa dia? Unsur pertama, Tabarakalladzi biyadihil mulku. Maka disebut surat ini dengan surat Al-Muluk, karena ada kata Al-Mulk di ayat pertama. Tabarakalladzi biyadihil mulku, hanya di tangannya, di dalam kuasanya saja. Al-Mulku, segala kekuasaan hanya milik Allah SWT. Tidak di tangan manusia, tidak di tangan jin, tidak di pokok kayu, tidak di tangan iblis. Tak ada daya upaya selain milik Allah. Itulah yang ditanamkan pada diri seorang muslim setiap malam dia baca surat itu, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hanya Allah saja yang kuasa. Ada manusia, dia punya kuasa, dia penguasa, disebut dengan sultan. Sultan diambil dari kata sultah. Ada kekuasaan dia, tapi ingat, kekuasaannya terbatas. Kekuasaan dia limit, ada batas waktunya. Setelah itu dia tak berkuasa lagi. Kekuasaan manusia ada tempatnya. Penguasa di negeri ini tak berkuasa di negeri lain. Berkuasa di tahun ini tak berkuasa di tahun yang lain. Berkuasa pada periode ini hilang kuasanya di periode yang lain. Tapi yang kuasanya lengkap sempurna adalah wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Oleh sebab itu, bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah, Makna orang diselamatkan dari azab kubur kalau tauhidnya benar seperti yang disebutkan Allah dalam ayat ini, tabarakalladzi, maha suci, dia sucikan Allah, biadihil mulku, kuasa hanya milik Allah, wa huwa ala kulli syai'in qadir, hanya Allah saja yang menguasai segala sesuatu. Jadi kalau ucapannya di mulutnya tabarakalladzi biadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, tapi tangannya melakukan tak sesuai dengan ayat ini, walaupun dia hafal surat Tabarak, dia tak akan selamat dari azab kubur. Kenapa? Orang yang tak sesuai di mulut, tak sesuai dengan perlakuan, perbuatan, tindakan tangan, kakinya, maka orang ini bukan hanya sekedar tak selamat, tapi orang ini justru fiddarkil asfadi minan nar, di dalam keraknya api neraka. Kenapa? Orang yang tak sesuai ucapan mulutnya dengan perbuatannya, maka dia munafik. Kata Allah dalam Quran, innal munafiqin fiddarkil asfadi minan nar. Walaupun hafal surat Tawarak, walaupun dibaca setiap malam, di mulutnya dia katakan tawarakan ladhi biyadihil mulku, maha suci Allah, di dalam genggaman tangan Allah ada kuasa, wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allah maha kuasa atas segala sesuatu, tapi dia mempersekutukan Allah, meminta kepada selain Allah, menodai Allah dengan perbuatannya, maka jangankan selamat dari azab kubur, justru tempatnya fid darkil asfali minan nar. Jadi kita mau memahami hadis-hadis Nabi itu tidak tekstual, tak dipahami seperti mantra, tapi diamalkan isinya. Yang pertama poin dalam surat Tabarak adalah mensucikan Allah, mengagungkan Allah, kuasa hanya milik Allah, jangan meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam surat Tabarak kita diingatkan ada nikmat besar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Apa nikmat itu? Allazi khalaqal mauta, dia yang memberikan mati, wal hayata, dia yang memberikan hidup. Nikmat hidup dan mati, ini poin kedua. Orang selalu salah memahami hidup. Dia anggap hidup ini bukan nikmat Allah, tapi dia hidup karena dia selalu menjaga kesehatan, dia hidup karena dia selalu memperhatikan check up kesehatan, karena dia selalu makanan yang bergizi, karena dia berhasil ini dan itu dan lain sebagainya. Ketika orang membaca Tabarak, di situ dia disadarkan Allah, engkau hidup bukan karena yang lain, itu usahamu, bisa berhasil bisa tidak, boleh jadi bisa ataupun tidak, semuanya kemungkinan, tapi engkau hidup karena aku berkehendak engkau hidup. Orang mensyukuri nikmat hidup. Dia baca itu waktu malam, waktu saat dia mau mati, mati yang sesaat, besok pagi akan hidup lagi insyaAllah, tapi tak ada jaminan bahwa dia akan hidup. Maka saat itu dia diingatkan Allah Subhanahu wa taala dengan membaca surat Tabarak, alladzi khalaqal mauta wal hayata, engkau hidup engkau mati, kehidupan itu milik Allah, kematian itu pun Allah yang memberi. Kalaulah mati dan hidup itu digukur dari sehat dan sakit, betapa banyak orang yang sakit tetap hidup dan orang yang sehat sudah mati. Kalaulah hidup dan mati diukur dari umur, betapa banyak orang yang tua tetap hidup, orang yang muda banyak yang mati. Oleh sebab itu hidup dan mati tak diukur dari sehat dan sakit, tidak diukur dari tua dan muda, tapi hidup dan mati Allah katakan alladzi khalaqal mauta, Allah yang ciptakan mati, wal hayata, Allah yang berikan hidup. Untuk apa Allah beri? Ada hidup, ada mati, ada proses kelahiran, ada proses penguburan, ada proses dibuai di ayunan, ada proses dibawa ke liang lahat. Lalu antara dua ini ada hidup dan mati. Sementara ini apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kamu siapa yang paling baik amalnya. Oleh sebab itu kalau ada orang ketika dia saat ini masih hidup, dia menyangka bahwa hidup itu hanya sesuatu yang tak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, maka ketika dia baca surat Tabarak ini setiap malam, dia disadarkan lagi, ingat bahwa engkau diberi Allah SWT hidup, hidup itu adalah amanah, amanah yang mesti diisi. Diisi dengan apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Mengapa disebutkan amala dalam ayat ini? Allah tak tengok siapa yang paling tinggi jabatannya, Allah tak nilai siapa yang paling banyak hartanya, Allah tak menengok siapa yang paling panjang umurnya, Allah tak menengok siapa yang paling tinggi sekolahnya, paling banyak titelnya, paling banyak ilmunya, enggak. Itu semua wasilah. Dengan ilmu, dengan harta, dengan umur, dengan jabatan, itu semua wasilah, cara jalan. Yang menjadi tujuannya adalah ayyukum ahsanu amala, orang yang paling baik amalnya. Oleh sebab itu orang yang banyak ilmunya, kalau ilmunya tak menjadi amal tak bernilai. Orang yang paling tinggi jabatannya, kalau jabatannya tak berubah menjadi amal, tak bernilai. Orang yang paling panjang umurnya, kalau umurnya tak berubah menjadi amal, itu pun tak bernilai. Orang yang paling banyak hartanya, kalau harta itu tidak berubah menjadi amal, maka semua itu tak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau pemahamannya seperti itu, dia baca surat Tabarak ini tiap malam, barulah itu merubah menjadi amal. Amal itu menyelamatkan dari azab kubur. Tapi kalau hanya sekedar menjadi rutinitas, dibaca tanpa dipahami, apalagi tak berpengaruh pada perilaku, hanya sekedar hafalan di luar kepala, maka surat Tabarak tak dapat menyelamatkan dari azab kubur. Ketika kita baca surat ini pada waktu malam, kita sedang mengingatkan diri kita, hai hamba Allah yang lemah, hai hamba Allah yang tak punya kuasa, engkau dihidupkan Allah karena Allah ingin engkau hidup, bukan karena kemauanmu. Engkau dihidupkan oleh Allah karena engkau sedang diuji oleh Allah. Apa ujiannya? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji siapa yang paling baik amalnya. Yang ketiga, Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kita baru bisa membandingkan, tahu kondisi keadaan kita, itu kita baru bisa mengukur kalau kita bandingkan. Apakah kita ini besar atau kecil, tinggi atau pendek, bermanfaat atau tidak? Tak ada alat standar untuk mengukurnya, tak ada. Lalu bagaimana mengukurnya? Kita disuruh membandingkan dengan orang lain. Oh, ternyata saya ini susah. Kalau kita bandingkan dengan orang yang lebih mampu. Oh, ternyata saya ini jahil. Kalau kita bandingkan ada orang yang lebih alim, ternyata amal saya sedikit. Kalau kita bandingkan dengan orang yang ahli ibadah, kita disuruh membandingkan dengan orang lain. Ketika kita sedang baca surat Tabarak, kita sedang membandingkan diri kita. Apakah kita ini besar? Orang yang sombong, angkuh, dia sangka dirinya besar. Orang yang merasa hebat, dia sangka dirinya hebat karena dia bandingkan dengan yang kecil, yang remeh-temeh. Ketika dia baca surat Tabarak, dia sedang membandingkan dirinya dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah ciptakan 7 lapis langit. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Tak ada satu pun dari ciptaan Allah itu, kalau engkau mau cari kelemahannya, tak akan engkau temukan kelemahannya. Farji'il basara. Sudah tengok, tak juga dapat, tengok sekali lagi. Digunakan berulang kali. Farji'il basara. Hal tara min futur. Apakah bisa engkau tengok kelemahan ciptaan Allah? Kalau ada manusia yang merasa dirinya besar, tengok, jangan ke bawah, jangan menengok, bandingkan diri dengan semut, jangan bandingkan diri dengan lalat. Tengok ciptaan Allah yang besar. 7 lapis bumi, 7 lapis langit. Betapa tidak adanya kita di hadapan ciptaan Allah. Betapa kerdilnya kita, betapa tak bermaknanya kita di hadapan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. 7 lapis langit, 7 lapis langit bumi dihiasi dengan bintang-bintang. Walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabiha. Kami hiasi pula langit itu dengan bintang-bintang. Kalau dibandingkan orang yang membaca ilmu astronomi, dia tengok bagaimana planet-planet di atas, bagaimana dengan bintang-bintang, betapa tak bermaknanya hidupnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ketika dia baca surat Tawarak malam, dia baca itu walaqad zayyana as-samaa' bimasabiha waja'alnaha rujuman lisyayatin. Betapa manusia kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah sadar bahwa kita kecil, tak ada apa-apanya dibandingkan 7 lapis langit beserta bintang-bintang. Sedangkan bintang-bintang itu bertasbih mengagungkan Allah, lalu mengapa kita tidak mau bersujud mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Kalau itulah ada dalam diri seorang muslim, setiap malam itu tertanam, maka barulah bisa menyelamatkan dia dari azab kubur. Tapi kalau tidak, hanya sekedar hafalan di luar kepala, dibaca sekali lalu, lalu kemudian menganggap dapat menyelamatkan dari azab kubur, belum. Itu pemahaman yang perlu diluruskan. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya menyampaikan hadis ini, saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu sudah pernah mendengar ini, sudah tahu bahwa surat Tabarak itu menyelamatkan dari azab kubur. Tapi yang belum, sebagai pengetahuan yang baru, yang sudah, untuk memperbaharui pengetahuan yang mungkin kita pahamnya keliru memahaminya secara tekstual, tak memberikan pengaruh terhadap perbuatan kita. Maka ketika kita baca surat Tabarak ini memberikan pemahaman yang sempurna bahwa kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sombong setelah baca surat Tabarak hilang sombongnya. Kenapa? Karena dia hanya seperti debu ditiup angin di hadapan Allah. 7 lapis langit, 7 lapis bumi dengan bintang gemintang, dengan segala macam bentuk ciptaan Allah tak sebanding dengan apa yang ada pada dirinya yang begitu kecil, begitu kerdil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, manusia tak hanya diberi Allah hidup. Manusia tak hanya diciptakan Allah antara hidup dan mati, lahir dan kubur, buayan ke liang lahat. Tapi di antara dua perjalanan ini Allah berikan dia apa? Dia diberikan Allah Subhanahu wa taala khalaqas sam'a wal absara wal afidah. Allah berikan sam'a, pendengaran, wal absara, penglihatan, wal afidah, hati, pikiran. Qalilam ma tashkurun, tapi sedikit yang mensyukuri tiga nikmat ini. Nah, ini ketika orang sedang membaca surat Tabarak, dia ketemu ayat ini. Allah beri kita tak hidup saja. Kalau hanya sekedar hidup, banyak orang hidup, banyak makhluk hidup, pokok kayu pun hidup, binatang-binatang pun hidup. Tapi mereka tak diberikan Allah afidah. Ada yang diberikan Allah mata, ada yang diberikan Allah telinga, tapi tak diberikan afidah. Tapi kita manusia diberi Allah tiga ini. Allah beri sam'a, al-absara, penglihatan, wal-afidah, hati, pikiran. Ketika ini diberikan Allah, untuk apa Allah berikan tiga ini? Untuk menjadi sarana, cara, jalan untuk menengok kebenaran. Oleh sebab itu ketika manusia menggunakan yang tiga ini, dia bisa lebih mulia dari malaikat. Tapi ketika dia tidak pakai yang tiga ini, lahum a'yunun, dikasih mata, la yubsiruna biha, tak dipakai menengok, walahum adhanun, punya telinga, la yasma'una biha, tak dipakai mendengar, walahum qulubun, punya hati, la yafqahuna biha, tak dipakai untuk berpikir, ulaika kal an'am, mereka macam binatang, balhum adhan, bahkan lebih hina daripada binatang. Tapi di ujung ayat itu apa kata Allah dalam surat Tabarak? Qalilam ma tashkurun, sedikit di antara kamu yang mensyukuri. Semuanya dapat mata, semuanya dapat telinga, semuanya dapat hati, tapi sedikit yang mensyukur. Apa makna mensyukuri? Mensyukuri tiga nikmat, menggunakannya pada tempatnya. Mensyukuri mata, dipakai mencari kebenaran. Mensyukuri telinga, dipakai mendengar kebenaran. Mensyukuri hati, dipakai untuk memikirkan kebenaran. Qalilan ma tashkurun, sedikit di antara kamu yang pandai bersyukur. Tiap malam ayat itu kita baca untuk menanamkan pada diri kita, hai engkau hamba Allah, tadi mulai subuh sampai malam ini kemana kau pakai telinga? Hai engkau hamba Allah, dari mulai pagi sampai saat ini Allah beri engkau hidup, itu pemberian Allah. Kemana engkau manfaatkan? Kemana dipakai telinga? Kemana digunakan mata? Kemana dipakai hati? Itulah yang dapat menyelamatkan dari azab kubur. Kalau hanya sekedar dihafal ayatnya lalu dibaca as-sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun, maka tak dapat menyelamatkan dari azab kubur. Kenapa? Tidak merubah perilaku kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang terakhir, yang kelima. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Orang yang berjalan tegak lurus di jalan Allah siratul mustaqim, kakinya di bawah, kepalanya ke atas. Maknanya apa? Orang yang benar-benar berjalan di jalan yang digariskan Allah Subhanahu wa taala. Apakah sama dengan orang yang afama yamshi mukibban ala wajhihi? Orang yang berjalan kepalanya ke bawah, kakinya ke atas, tersungkur. Apa maknanya? Tak menggunakan fasilitas yang diberikan Allah. Allah kasih hidup, Allah kasih mata, Allah kasih telinga, Allah kasih hati, tapi tak dipakai. Maka sama seperti orang yang berjalan berjungkir balik. Apakah sama? Ini kita diingatkan lagi. Ketika kita baca tiap malam surat Tabarak, kita diingatkan, hai hamba Allah, dari pagi engkau siang sampai malam ini, apakah engkau berjalan lurus tegak mencari berada di jalan yang lurus, atau engkau berjalan sungsang, kepala ke bawah, kaki ke atas, tak sesuai yang digariskan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau pembacaan kita pada surat Tabarak seperti pemahaman yang disebutkan dalam hadis, dipahami maknanya, diamalkan isinya, dijadikan sebagai alat untuk menegur diri tanpa ditunggu orang lain menegur. Kalau kita menunggu ditegur orang lain, tak akan ada. Saya yakin bapak dan ibu, orang-orang terhormat, orang-orang yang dituakan, tak akan ada yang berani menegur. Lalu siapa yang menegur kita? Al-Quran itulah menegur kita setiap malam. Kapan itu? Ketika kita baca surat Tawarak sebelum tidur malam. Apakah teknisnya kita baca sebelum tidur, kita baca Tawarak, atau kita hafal, kita baca dalam salat? Mungkin kita takut tak terbangun malam untuk salat witir, kita witir dulu sebelum tidur. Saat witir itu kita baca surat Tawarak. Alhamdulillah, baik dalam salat, baik juga dibaca di luar salat. Intinya kata Nabi SAW, man qara'a, siapa yang membaca, tak mesti hafal. Man qara'a, siapa yang membaca tabarakalladzi biyadihil mulku kulla lailatin, setiap malam. Maka kata Nabi SAW, mana'ahullahu azza wa jalla biha min azabil qabri, maka Allah akan pelihara dia dari azab kubur. Tapi tak hanya sekedar bacaan hafal luar kepala atau dibaca secepat kilat karena untuk mengambil kejar target, yang penting saya sudah baca pada waktu malam. Tak. Tapi kita baca sebagai alat untuk introspeksi diri. Maka kita beli Al-Quran terjemah, kita baca Arabnya, kita tengok teks artinya. Kalau untuk dihafal mungkin sulit untuk menghafal, paling tidak kita baca, kita renungkan maknanya. Sudahkah kita bertauhid mensucikan Allah? Sudahkah kita manfaatkan unsur yang diberikan Allah, telinga, hidup? Sudahkah kita bandingkan diri kita dengan ciptaan yang lain sehingga dapat menghilangkan keangkuhan dan kesombongan? Sudahkah kita manfaatkan semua sarana yang diberikan Allah? Yang terakhir kita renungkan, apakah kita selama 24 jam, karena tiap malam dibaca, apakah perjalanan hidup saya dari mulai pagi sampai malam ini seperti orang yang berjalan untuk mencari jalan yang lurus, atau berjalannya sungsang tak tentu arah, kepala ke bawah, kaki di atas? Kalaulah dapat itu kita laksanakan, insyaAllah sesuai janji Nabi SAW, selamatlah kita dari azab kubur nanti. Tak hanya mulut kita minta diselamatkan dari azab kubur, ucapan mulut, amal kita, dan perbuatan kita semuanya menolong kita untuk diselamatkan Allah dari azab kubur. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah SWT, itulah yang hadis yang dapat kita kaji malam ini. Apa status hadis ini? Karena orang yang mengamalkan hadis kalau tak tahu statusnya, kita takut dituduh orang, oh hadis ini dhaif, tak layak jadi amal. Hadis ini hadis maudhu, hadis palsu. Hadis ini menurut ulama, hadis statusnya hadis hasan. Dhaif, hasan. Di bawah sahih, hasan. Dhaif, maudhu. Jadi dia hadis hasan, di bawah hadis sahih. Tapi hadis hasan, sepakat ulama, layak untuk dijadikan dasar dalam beramal. Yang belum mulai, malam ini kita mulai, mudah-mudahan istiqamah kita sampai mati. Kita baca, kita renungkan maknanya, berpengaruh terhadap amal kita, maka mati kita menghadap Allah, diselamatkan dari azab kubur insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Itu yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadis hasan dalam kitab Sunan Nasa'i, diriwayatkan dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih perhatian bapa dan ibu. Mohon maaf banyak kata tak berkenan di hati. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.